نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، أنت الشافي لا شفاء إلا. أيها الشافي برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. الحمد لله lama dah kita tu dah cita-cita nak kecek sesuatu tajuk tu lah ni. Tajuk banyak mana duk dapat kita. Jadi lebih kurang tajuk Rahlatul Wujud wal Khuluq kita bukti. Bila hadir bukti lama sikit training tu. Sebab kita banyak sampai 100 siri lebih dah buat. Nah itu. Nah tajuk tu tu 100 siri lebih dah. Jadi kita bukti dulu. Nah. Dan kita tahu kita pergi dah belakang tajuk tu tu. Pergi duduk belakang ada mati-mati kita dah. Sapa kepada kita duduk kecek belakang dah. InsyaAllah ta'ala mati dah tu kita harap kata jalan dengan molek dengan reti. Dia pergi tu mengerti. Kerana hidup mengaji pada Rahlatul Wujud wal Khuluq dah. Tajuk kita tajuk baru. Belum ada rewat tajuk seperti tu lagi sebelum ini. Dan kita rasa-rasa bagus tajuk tu tu. Merupakan tajuk yang wakil dalam kenyataan sungguh. Berlaku sungguh dalam kenyataan. Ning kita nak kecek hal yang sakit. Tajuk sakut pak dengan dosa besar pada lagi. Sakut pak dengan munafik kita kecek sikit ya dulu gitu. Jadi pakak-pakak dia minta belakang. Tapi saya nak pilih ambil tajuk pedomi orang sakit. Dia berasa dalam habis tinggi 10 minggu. Pedomi orang sakit. Dia tengok di hospital di mana tu. Jadi kita perlu kita kenali pedomi orang sakit. Sama ada pedomi lah bentuk kita pasal rekod ia dengar. Atau pedomi kita waktu ambil surat. Siagi tak kau ambil surat bila cukup siri dia tu ambil sebuah buku. Sakit pak dengan pedomi orang sakit. Belah mana kali dia sakit. Sakit dengan usia tu kena baca gapa orang sakit kena wakti belah mana. Menurut ajaran Allah dan Rasul. Nah, jadi kita ni kalau segar, suka nak pakai ajaran Allah dan Rasul. Maka lebih-lebih lagi kita mesti kena suka nak pakai ajaran Allah dan Rasul waktu kita sakit. Tak gitu. Sebab segar tu berasa jauh sikit. Pada mati dia segi berasa tu. Padahal suka lah. Nah segar dekat dengan mati sama dengan kau sakit dekat dengan mati juga. Karena mati yang kita dia boleh kau segar pun boleh kau sakit sama telah. Nah yang panggil sakit tu salah satu sebab kepada mati. Nah bukan kata sakit sekarang sebab ada mati. Kadang-kadang hata sakit pun mati. Nah tak mesti. Nah ada sebab tu mari selalu musabak tak mesti. Tapi walau bagaimana pun kita kalau kita pergi ziarah hospital gimana kita nampak kata sakit ni merupakan satu alai dia. Alai yang perlu kepada agama lebih lagi daripada alai orang segar kepada agama. Nampak tak tu? Tapi kalau kita tengok di rumah sakit gapo tu, nampaknya terbalik. Jadi alai tidak berhajat kepada agama seperti merhajatnya orang segar pada agama. Jadi balik. Bahkan dari situ lah duk isih nasinya, isih gapo kor kak nak mati kau isih. Jadi seolah-olahnya duk puja kepada benda yang nak tinggal. Ya tak ada puja atau tak ada kira benda yang nak pergi. Ya nak bekal, bukan bekal dengan nasi yang agak syarat. Nampak? Walaupun makan nasi tak ada masalah apa. Tapi segala orang warah tu 99% cuk 99% dia fikir wagi wah apa, wagi wah gapa. Tak ada siapa fikir wagi ajaran Allah Ta'ala tu. Nak wagi kesat ke? Wagi kita halus, takut pada doa, ya baca doa, bila-bila ada tak kata. Tak ada biar mikir tu. Sebab apa? Sebabnya leka. Ala ghaflah itu. Ini lah orang panggilnya. Orang sakit tu benar dah. Sebab al-aqlus salim fil jismi salim. Akal yang sejahtera duduk dalam tubuh badan yang sejahtera. Orang sakit itu separuh cedera dah akal dia. Akal dia sudah kurang sederhana. Kurang sejahtera dah akal orang sakit. Dia duduk mikir waktu juga, nak mikir usia. Tak mikir kata, kalau mati itu nak mati macam mana, kalau usia itu lah anak. Duduk jadi orang sakit nak beribadat pada Allah lah anaknya, tak mikir juga situ. Itu dia. Sebab itulah insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita nak cuba ubah sebanyak yang boleh. Cuba awak dekat kepada Allah ni. Allah sakit. Kalau kita tengok Kristian dia buk benar sini. Kita orang Islam lebih berhajat kena buk dia waktu orang sakit. Kristian dia buka hospital, dia ajar, mengucap, menurut dia dekat nak mati ke apa. Dia tekan sini. Dia tekan ni orang kuliah akar. Mula tu tak usah Kristian. Bukan sakitnya akar dia tu dah tinggal 50% lah ataupun 70% lah. Maka orang hajar apa-apa pun rasa nak tupas macam. Nampak tak? Siapa dia main hajar dia, siapa bagi dia, siapa makan dia, situlah dia rasa kata boleh tupas, boleh cahaya hati. Sebab itu saya yakin kata, Allah sakit ni merupakan satu alam dakwah yang subur. Siapa nak berdakwah, cuba mikir kata, berdakwah di alam sakit. Nak dakwah orang awal khabar. Maka kita ke dakwah orang sakit, ya bukan boleh orang sakit sahaja ada. Orang segar pun boleh juga. Kadang-kadang boleh habis semua orang, satu tim, satu keluarga dah lalu dah. Kalau kita kenal dakwah dia sakit ni. Sebab tu saya fikir tu penting Allah sakit ni. Puak-puak kita nak dakwah. Orang sikit di hospital. Jadi benar-benar dia berasa kata dia tu marfu'un qalam dah. Kah tu tu dia rasa tak ada kena semaya, tak ada kena tutup orang, tak ada kena gapa dah. Dia rasa boleh duduk sedap. Itu satu Allah yang lalai ya bang. Allah yang sudah cedera fikirnya sebahagia daripadanya. Al-aqlus salim fil jismi salim. Walaupun bukan hadis tapi isi dia tu boleh diterima. Nah, akal sejahtera duduk dalam tubuh badan yang sehat. Bila tubuh badan tak sehat, akal dia tu teruk cedera supaya dengan tubuh badan juga. Sikit sebanyak. Sebab tu tak boleh nak panggil sorak dah. Dari sakit gigi jangan sorak. Jangan ada sakit perut, tak boleh sarak apa dia. Akal dia ditarik oleh sakit perut dah. Tinggal sikit-sikit dalam sarak tak boleh lah. Nah, Tok Qadhi seperti juga. Dia berasa kata sakit gigi ke apa, tak boleh hukum. Hukum kau tu tak nak ada dah. Dia berasa nak berak, tak boleh semaya, tak boleh gapa dah. Tak boleh dia berhukum dah berasa nak berak. Tekan dia nak berak dengan siapa tak senang kau nak. Fikir dia tu. Itu jangan kata kata sakit. Nah, apabila ditekan oleh benda-benda yang tidak menormalkan fikiran kita, maka kah tu fikiran kita sudah cedera ataupun tak jadi pokatik tak 100%. Nah, pada tu insyaAllah ta'ala orang sehat ni perlu kita ambil peluang ni. Nah, wari-wari kita mana apa itu pihak sakit itu kita zarah buk zarah dia situ. Nah, buk zarah dia wagi benda-benda manfaat kepada dia sungguh daripada doa cik-cik dan kita nak sedia risalah orang sakit pada orang yang sakit biiznillah ta'ala untuk jadi manfaat kepada rumah-rumah sakit. Kepada bila lama dah kita ada dia minta waktu klinik nara ada jalan lagi. Nah, poliklinik tu, nah, ada jalan tu duk minta nak tubik risalah sakit daripada saya. Tapi waktu tu Allah Taala lah tahu bagaimana nak gini nulis nak duk. Nak gini nulis sekaligus 40-60 muka 100 muka ni buat masa lain tu hampir-hampir mustahil lah. Mana sibuk masa hari-hari. Tapi kalau mulih 2 muka 3 muka gini insya-Allah Taala boleh 10 minggu ya sudah jadi sebuah kita boleh waktu tubik di sebuah boleh manfaat dalam ziarah orang sakit bawa bersama-sama dengan susu dan sama-sama dengan roti dan insyaAllah ta'ala. Nah, itulah pedoman orang sakit. Pedoman orang sakit yang kita nak buat ni kita mula daripada kena reti sakit tu mari dano siapa dia boleh berhingga. Pakar satu hanya Allah yang menyembuhkan. Tu nak tauhid tu. Nah, orang sakit berhajat kepada tauhid. Orang segar pun kena bertauhid dari segi berubah orang sakit hak di bawah tanggungjawab dia. Jangan bersyirik dari segi berubah. Orang sakit sendiri jangan bersyirik dari segi terima berubah. Tak boleh bersyirik. Kena mula dengan tauhid kepada Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Iaitu tidak ada jenis yang memberi manfaat segi boleh setiap penyakit aku melainkan Allah Ta'ala. Tengah daripada satu juzuk daripada maksud. La ilaha illallah. Satu juzuk maksud la ilaha illallah. Iaitu tidak ada boleh menyiarkan sakit aku melainkan Allah. Ilah situ tu ilah pesing. An-Nafi' As-Syafi. Mana la syafi'a illallah. Tidak ada yang memberi sembuh melainkan Allah Ta'ala. Satu juzuk daripada makna la ilaha illallah. Bukan semua makna la ilaha illallah makna tidak boleh menyembuh, tidak menyembuh melainkan Allah tu, bukan semua maknalah tu, tak. Satu juzuk daripada makna yang luah kepada makna la ilaha illallah. Nampak tak tu? Ni kita bertauhid dulu. Hanya Allah yang menyembuh. Sebab kata hanya tak lagi kelain. Kalimah bahasa Melayu hanya ni tak cung kepada Allah Ta'ala. Sahaja yang menyembuh, tidak yang lain. Nampak tak tu? Firman Allah Ta'ala menceritakan cerita Nabi Ibrahim ni. Dalam surah Syuara, Nabi Ibrahim duk berlawan dengan kaum dia. Nah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Saya baca di awal sikit surah Ibrahim. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Watlu alaihim naba'a Ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnama fa nadhallu laha 'akifin. Qala hal yasma'unakum iz tad'un aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu bal wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun fa innahum 'aduwwun li illa rabbil 'alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdin walladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladhi yumituni thumma yuhyin walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin. Surah Asy-Syu'ara ayat 69 sampai kepada 82. Hak saya baca sat ni. Tapi hadalan ni ayat 77 sampai 82 saja. Nampak tak? Saya baca ni ambil pala cerita Ibrahim. Saya nak terjemah makna pun ambil pala cerita semua ni masuk malam ayat. Baca olehmu ke atas mereka itu, hei Nabi Muhammad. Ni baca kepada puak musyrikin zaman dululah. Kita lah ni kena atas pala kita dah lah maksudnya suruh baca atas pala kita gasik. Watlu alaihim, baca olehmu atas mereka itu puak-puak umatmu, hei Muhammad. Naba'a Ibrahim, akan berita Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim. Preha Nabi Ibrahim. Nah, di sudut mana Rasulullah baca tu? Iz qala li abih, ketika mana ia berkata kepada bapak dia sendiri. Nabi Ibrahim dia ayat sama dah, pak dia pun menetai dia. Nah, adik-beradik sama telah raja ke Namrud tu raja. Nabi Ibrahim menetai raja, nah, bukan menetai lapih-lapih, pala matai rapung, sekadar tu, tak. Menetai raja, raja Namrud ni terkenal. Nampak tak? Raja Namrud ni terkenal. Nampak tak tu? Izqala li abihi wa qawmihi, ketika mana berkatalah ia bagi bapaknya dan kaumnya. Allah, sorry dia ni, ya sorry dia, tak ada bariwan. Nabi Muhammad ada Abu Bakar, ada Khadijah, ada kapek-kapek dia. Ni tak ada bini pun tak ada lagi kosong. Tak ada perkara kosong. Sore dia. Kok ni lah orang panggil sakah nilai Nabi Ibrahim payah tanding. Tak ada. Sore dia. Tak ada bini, tak ada pok, tak ada gapa mari hidup kapik nak jadi orang panggil nak pelak hati dia, tak ada. Dia Allah Ta'ala. Dia Allah Ta'ala. Ma ta'budun. Dia kata, gapa kat mulut sembah tu. Haa, tu dia. Qalu, jawab buat dia. Nyawak mulut. Na'budu asnaman, kami sembah berhala-berhala. Ya. Fanazallu laha akifi, maka kami ni tetap duk dengan berhala ni lah. Kami duk tetap dirikan dengan berhala ni. Qala, Nabi Ibrahim tanya, hal yasma'unakum iz tad'un? Adakah ia dengar munduk doa ke dia? Hanya tanya soalan berat-berat saja. Ya dengar dah mula-mula minta gitu, dah minta berjebak mula-mula. Nah, aw yang fa'unakum, ataupun adakah dia beri manfaat kepada mula biasa tu, lu gapa katik kamu kamu royak aku. Aw yang turun atau dia biasa temu sebab dia luka berdarah kata biasa ada damu berhala-berhala dia apa kamu. Soalan dia tu mantik, mantik yang 100% terkaca. Kaum tak boleh jawab. Kaum, satu kaum tak boleh jawab. Ya Fa'al Fa'al Fa'al. Ada dengan segala mana. Ada raja, ada pok dia, ada kaum, ada gapa. Tak boleh jawab. Kalau jawab pok dia, ada kena. Bal wajadna aba'ana kazalika yaf'alun. Kamu tanya aku jawab tak boleh. Tapi aku dapat titik nenek moyang aku. Duk semua belah ni dah. Aba'una kazalika yaf'alun. So nenek moyang kami duk semua belah ni. Kami pun semua belah ni. Pah? Ha? Pah? Nak ni lah. Tak boleh nak jawab lah. Haa, tu dia. Itulah orang panggil jawab per turun temurun. Siapa dia menentang agama wahyu jawablah ni lah. Yang dia nuh hari tu. Bukan baru-baru. Ni Ibrahim lah ni. Lasing. Tuan nenek mau orang walah hening. Kita ni walah hening sangat. Lasing orang nak buat. Ugamo hak orang dulu. Ugamo tuan nenek mau iya bang. Ugamo turun temurun ya bang. Kita ni bukan ugamo turun temurun. Ugamo kita alhamdulillah hidup. Ugamo hidup. Quran Allah Ta'ala jaga siapa kemak. Pada Muhammadnya ni enggak eh. Abu Bakarnya ni enggak. Masa Khalifah Umarnya ni enggak. Masa Ali punya ni enggak. Masa Salahuddin Ayyubi pelah ni. Masa Allah ni pun pelah ni. Yang ni. Ugama hidup memang yang baik. Ugama biasa tak ada podar ugama. Nak tetap hidup. Quran tetap. Inna lahu lahafizun wa inna lahu lahafizun. Jaga Quran. Inilah sebagai ugama. Quran lah ugama. Orang ngapa wadah tak putus-putus. Nah, orang duk jaga baris. Dia pun jaga tu putus-putus. Tak ada rajin salah baris. Orang jaga tafsir makna pun tak ada putus-putus. Tak ada rajin. Kata nak jadi tafsir makna. Berselerak teruk-teruk. Tak ada. Ahli tafsir tu. Tafsir tak. Nah, tu orang panggil Allah Ta'ala jaga lah agama kita. Agama dulu tak ada. Nah, aba'ana. Nak kata Allah sayang gini-gini. Tak ada biasa kita dengar puak kafir. Dia hari hujuk kepada pihak Islam. Yakni Nuh turun dari segala Nabi-Nabi. Ikut cerita Nabi gapa-gapa tu. Ni Nabi Ibrahim tengah daripada. Allah. Qala kalau gitu. Afara'aitum ma kuntum ta'buduna antum wa aba'ukumul aqdamu. Tak ada perhati, tak ada wak perhati yang molek kau kepada bari hamulut sembah mung dan tanah mu yang mohon dulu. Fa innahum semuanya mereka itu tu semua hamulut sembah tu tu aduun liya tu musuh pada aku ya. Ya perakak musuh tak ada. Illa rabbal alamin malaika tuha kepada sekalian Allah. Nabi Ibrahim. Tuhan sekalian Allah belah mana? Tuhan sekalian Allah tu. Ha ni sifat dia ni. Allazi khalaqani fahuwa yahdi. Ialah yang menjadikan aku. Maka ialah yang memberi hidayah. Ha tu dia. Jadi, wi hidayah. Wi hidayah ni wi peraturan dalam nak jalankan. Apa dia kewajipan dalam waktu Allah Ta'ala jadi tubik kita. Dan jadi ni jadi tubik ke dunia. Jadi tubik ke dunia kena jalan dalam hidup. Nak jalan dalam hidup Allah Ta'ala wi plito. Jadi katakan yahdin. Kalau Allah Ta'ala wak, kemudian tak wi plito. Masuk dalam arti kata, tak sempurna tu kejadian. Sebab kita tak bisa wai ke dunia. Supaya hatta kita pergi ke mana-mana dah. Ya tak ada wayak dulu, tak ada ajar lu kata nak pergi belah mana. Orang hatta main hala kertul, habuk tengah tu. Orang tak ada seorang habuk misalnya. Ya tak mungkin nak pergi jadi jalan boleh. Nak pergi tanah, nak makan apa, nak makan apa. Yahdin. Mula hidayah tu, we pandai makan apa, we pandai periuk, we pandai wayak, we pandai gapa tu hidayah, hidayah. Yahdin. Wahdah tu. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin, dan ialah yang memberi makan padaku dan beri minum. Ha tu. Tengok dia ya ambil susah dengan Nabi Ibrahim. Wa idza maritu, makan minumnya enggak ada salah makan tak kena minum tak kena. Pasal jadi menyebabkan kesat penyakit, pas penyakit dalam diri pada dah. Allah Taala buat manusia ni ada cacing belaka dalam tubuh badan ni. Nah ada itu cacing yang berelah belaka dalam perut. Nah jadi waktu pun cukup dah nak beri penyakit. Ya tak ada manusia tak ada penyakit dalam dunia ni. Nampak tak? Tak ada sejarah kata dia tak ada sakit kan ibu. Ya kena ada lah sakit. Cuma berubat tak berubat tu masalah lain lah. Kadang-kadang sia dengan tak berubah. Dengan masa-masa dia makan satu benda yang sesuai dengan dia, jadi sia dengan sebab dia makan makanan. Dan apabila aku sakit, fahuwa yashfi, maka dia juga sembuh. Allah Ta'ala lah sembuh. Sembuh Allah Ta'ala ni melalui sebab kadang-kadang. Melalui sebab kita tahu, kadang-kadang melalui sebab kita tak tahu. Tadi sakit kepala, lepas tu tak hingga. Sebab apa tak tahu, sebab apa tak boleh hingga. Ada sebab tu. Ada sebab kita tahu. Allah Ta'ala jadi satu kera dengan sebab. Walaupun dia kuasa nak jadi dengan tak ada sebab. Tapi kita tanggung kata ada sebab hati kita tak tahu. Ini betul lagi minum air ke setegak. Tengok. Air dalam air tu ada berapa dalam air tu? Ada kemi, ada gapa, ada san dalam air. Yang mana air? Kita makan air nampak putih lepak. Tapi dalam tu ada segala macam ubat dalam air tu pula. Kita tak tahu. Kalau masuk dalam alat kera air tu ada segala jenis dalam air tu. Nyakit pun banyak lah tu. Hak ubat pun banyak. Nampak tak? Makan nasi kan gisi lah makan motel dalam motel ada benda sabar ubat gapa sangka buat kita lah. Tengok ke kepala. Ada-ada kita pergi mama. Mama ubat makan. Tengok tu jadi sebab je lah. Nah. Ada-ada doa. Ya Allah. Minta lah sembuhku ya Allah. Sembuhku ya Allah. Ya. Ada apa-apa. Masalah kuasa nak sembuh. Bagi hak manusia kata tak sembuh dah ni sembuh ni. Bagi manusia kata boleh hadir sembuh ya tak sembuh pada. Ada masalah hakijah dia. Fahuwa yashfin. Dialah yang memberi sembuh. Nampak dah tu? Yashfini lah, sembuhkan aku lah. Wallazi yumituni. Kalau tak sembuh, mati dua tu ya. Sakit ni ada dua tempat tu. Siap, mati. Nampak dah tu? Wallazi yumituni dan yang mematikan aku. Summa yuhyin. Bukan mati, lepas tu tak ada mari sebab bila tak. Kamu dia menghidup semula pula. Tengok bahasa dia tadi. Pandak mula. Jadi beri hidayah, beri makan, beri minum, beri sakit, beri sia, beri mati, beri hidup semula pula. Kalau kita mati tak ada takut apa dah kita nak hidup pula. Supaya kita pergi anak-anak tani nak keluar rumah, tak ada duduk widak tu tu. Oh, minta maaf dah aku nak pergi tani tak. Tak apa pula lah sudah. Nah, jadi kita pergi nak keluar pula rumah. Betul tak kita nak mati? Macam nak kelip pula kita. Tak ada masalah apa. Nampak tak? Kita nak kelip. Summa yuhyi. Syamil dia panggil. Syamil. Lengkap. Cara hidup manusia ni lengkap. Dalam beberapa kerata ayat. Maksud yuhyi ni, yuhyi ni lepas dah mati. Iaitu yuhyi hikmah. Cok dulu. Nah, nanti siapa kereta-kereta kita tengah jalan lah ni. Nah, dah mau cok atas patah. Kita cok lah parit dulu. Orang mati cok lah parit. Nah, tak orang-orang hidup nak jalan ke batas pula. Batas spek lah dunia ni. Mati dulu setengah. Nah, tanah dulu setengah. Nah. Wallazi atma'u an yaghfira li khathiyati yawmiddin. Dan Allah itulah duduk sifat pada Tuhan lah ni. Ayat-ayat ni mari duduk sifat. Duduk mari sebagai sifat kepada Allah Ta'ala lagi. Yang atma'u aku ni mengharap-harap tamak lah. Bahawa ia mengampunkan bagiku akan kesalahanku yaumaddin pada hari ugamu. Hari ugamu esok tu hari yang Allah Ta'ala beri balasan. Balasan dua, satunya syurga, dua neraka. Syurga orang tak ada salah. Tak ada salah, emak dia tak ada biasa buat salah. InsyaAllah fok-fok melekat. Lepas tu Nabi Muhammad SAW kita insyaAllah dia tak ada salah. Emak kesalahan ada yang diampunkan. Orang yang diampun kesalahan supaya tak ada salah. Nampak tak tu? Supaya tak payah bocor. Betapa klik pakai supaya kata tak bocor. Tak salah apa. Boleh pakai klik semula. Nampak tak? Bila buah ni lepas dah tapung. Begitulah masalahnya. Syurga tu terima orang yang bersih. Nak bersih tu asal dia bersih atau cema baca Allah Ta'ala baca. Jadi dia ni kata wallazi atma'u. An yaghfira li khati'ati yawmaddin. Dan dialah Tuhan yang aku harap-harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat kelak. Itu. Itulah hakikat Allah yang selaku Tuhan yang berhak diibadahkan oleh sekalian hamba-hambanya dari kalangan manusia dan jin. Itu hakikat Tuhan. Rububiyah Tuhan. mana-mana fahak-fahak dan perkara yang mendakwakan ketuhanan, maka hendaklah ia bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Mana gitu lah. Tuhan hak pihak anak-anak dakwah tadi dia Tuhan. Boleh beribadat pada dia? Kalau cukup syarat-syarat ni? Boleh. Gapa ke? Khalaqani yang menjadi yahdin yang menghidayat. Yut'imuni yang memberi makan. Yasqin yang memberi minum. Kita kan sudah tak boleh air. Tak minum kita. Yashfin yang menyembuh penyakit. Yumituni yang memati. Yuhyin yang menghidup semula. Yaghfirali, yaghfiruli atau yaghfirali. Kalau nombor kalau an yaghfirali. Kalau tak ada an yaghfiruli. Tak ada buah hari. Asal dia ada an. Kita nak buah sini bukan maksud yang kuat sangat. Maksudnya sebagai lafal-lafal yang memberi arti halik dapat. Ha tu. Yang kuasa membuat, kuasa hidayah, kuasa beri makan, kuasa beri minum, kuasa beri sembuh penyakit, kuasa beri mati, kuasa beri hidup semula, kuasa beri apa. Itulah Tuhan. Itulah hujah Nabi Ibrahim alaihi salam ke atas kaumnya yang menyembah berhala. Dan itulah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ni. Jadi nak ayat kata orang sakit itu kena bertauhid. Lebih kuat daripada orang segar lagi. Ni kadang-kadang tukar segar tauhid molek. Buah sakitnya syirik dia. Ah tu siyo kan. Ingat tok-tok nenek moyang tu, ingat tok teh tu, ingat tok tok kusu, tok pagar, tok panjang, tok pandai, ingat selalu. Ni beli syirik. Tukar segar hidup ngapa molek wujud kita bakar. Tukar penyinggi perak celah mana tu. Ah tu dia. Sebab tu dia ia berat situ dia lalai tu. Kita orang segar kena kontrol tu. Kena kontrol situ. Apa isi ni? Jadi kena baca ayat ni uti. Nah, ah kena baca mana-mana ayat ni uti. Kalau tidak itu ia jadi pun. Awal hospital-hospital tak wa iza maristu fa huwa yashfin. Baca ayat ni. Ridu ayat ni dah hospital. Hospital Islam klinik-klinik tu tak ayat ni. Orang gipa ah Tuhan menyembah bukan bomoh dak. Nah, ai di bomoh tu ya lutlah turun perekat-perekat hamba lah dia tu. Dia tu dia di Tuhan ke dia. Nah, tolonglah ke mana-mana gapalah pakai sudah di bomoh situlah. Nah, sebenarnya tak kena sudah situ. Sudah bomoh tak kena. Bomoh pun sudah. Main sudah bomoh itu bomoh pun sudah. Negeri sampai ke bomoh. Nah, sebenarnya bukan begitu. Nah, sebab tu patut ada klinik-klinik Islam tu kena ada. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Nah, bersyiar di kata-kata ubat. Wa iza maritu fahuwa yashfin. Nah, tempat-tempat anak-anak kata tidak dicela tu lah. Kenapa jatuh kaki nak jadi telapak jijik demo tak sadar kaca. Tempat-tempat tinggi sesuai dengan dia tu. Nah, patut wa syiar tu. Kepada orang-orang sakit. Nah, terutama bilik-bilik hak berat-berat orang sakit berat tu, ayat-ayat ni sudah ada. Allah Taala Nabi Ibrahim kata wa iza maristu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Allah Taala lah yang menyembuh. Ada lagi hadis-hadis lagi. La syifaa illa syifaa'uk, tidak ada sembuhan melainkan sembuh engkau ya Allah. Nah, antas syafi, engkau yang memberi apa dia penyembuhan. Di mana segala-gala perkara adalah dari Allah dan di bawah kawalannya semata-mata. Atau situ, situ sekali. Jadi insyaAllah ta'ala, mula-mula sekali kita nak kecek bak sakit, kita kecek bak tauhid kepada orang sakit. Tauhid kepada orang jurucara ke orang sakit. Bila sempurna tauhid, duduk di orang cara sempurna, duduk di orang jurucara sempurna, insyaAllah kecek pada dia tu kecek, kecek pada orang yang bertauhid. Kalau jadi hidup pun hidup yang bertauhid, kalau tak ada mati, mati dalam iman yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Tidak itu juga mati dalam syirik, orang ada usaha pun usaha dengan keadaan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Sini dia mudah mari syirik. Sebab dia orang panggil mautin, mawatin, tempat syaitan nak masuk dalam manusia ni, sungguh daripadanya tekah dia lemuh. Dan lemuh juga, dia mari salah. Bagi tua-tua beroyak, ni muntubun lemuhnya dia pergi ikut tepi-tepi kubur. Nah, ya takut syaitan gitu itu. Karena tempat-tempat kubur tu boleh jadi tempat syaitan juga. Ada pompa kayu, ya syaitan duduk dalam tempat. Duduk dalam umuh, duduk atas lotang, duduk tak ada belakang. Nah, iblis di tempat duduk dia macam-macam. Pong kayu ke apa, pusu. Nah, tu jadi di situlah hingga apa dia tu kepada orang-orang sakit tu kuat. Jadi kalau kita tengok di tempat-tempat orang sakit banyak, makin dia banyak syaitan main nak tipu. Jangan siapa orang sakit boleh disemacik dia dalam mana. Dia bubuk semacik bubuk semacik. Kita orang segar ni pun dia masa dia disemacik dia agak Allah semaya pun tak. Orang sakit tak semaya dah. Agi gini buku tak semaya kak. La ilaha illallah. Wasa apa habis? Wasa kena. Wasa tak semaya kena. Di rumah wasa tak kena sikit. Bagi dia sekitar wasa kena tak semaya. Sampaknya dia ikat dia air garam apa duk gapo saya kena. Nah ilah padahal tak kena semacam. Ya tak semaya ni tak ada kena. Kalau dia ingat, melaka dia tak ingat tak ada arah. Tak kena. Cuma kalau kita rasa susah, kita boleh semaya dengan jalan jamuk ke, semaya sang dengan orang, semaya sang dengan Zuhur sekaligus, ngorek dengan Isya sekaligus boleh. Harus bagi orang sakit semaya jamuk. Tak gitu. Ah tu kalau sakit tu berat-berat nak ambil semaya banyak kali payah ke apa, kita jamukkan semaya. Jadi benar-benar tu boleh yang ini. Akan kita bincang semua dalam risalah orang sakit nanti insyaAllah ta'ala dalam masa-masa yang lagi akan datang insyaAllah. Habis. Kelebihan sakit. Ada juga kelebihan sakit. Bukan free sakit ni. Nama kata free pula. Nah. Nama kata sakit free. Tak ada free sakit. Sakit boleh. Nah sakit benar dah. Satunya sakit adalah kafarah. Kafarah ni bahasa Arab. Ya sirah mubalaghah dia panggil. Daripada al-kufru. Kufru mana at-taghtiyah. Mana menutup. Kafarah menutup dosa kita. Ya tak ada dosa. Nah, atas dia kufru tu mana tutup. Kafarah ni maknanya menutup, menghapuskan. Menghapuskan dosa. Kafarah ni mana menghapus dosa. Masa kacak kita Melayu kata kifarah. Ini tu hai kifarah kok itu. Kifarak-kifarak ni mana Tuhan nak mengapuh dosa kita awak dah. Kita tinggal sikit-sikit. Itu mana kifarak. Nampak ada tu? Bahasa Arab kafarah bukan kifarah. Bahasa Arab kafarah. Nak kaca bahasa Jawi? Kifarak. Kifarak. Itu mudah. Nah. Itu dia. Firman Allah Ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Laisa bi amaniyikum wa la amani ahli kitab. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. سورة النساء ayat 123. Kita hari itu sekirat ayat. من يعمل سوءا يجز به. Sekirat ayat. Maksud orang mana? Barang siapa yang mengerjakan kejahatan nasca dibalah dengannya. Itu dia. Kalau kita nak tafsir ayat yang panjang lagi. Tidaklah kebaikan yang diberi oleh Allah nanti itu. Itu maknanya. Laisa bi'amaniyikum. Tidaklah kebaikan yang dibalas oleh Allah itu dengan sebab angin-anginmu. Islam bukan baca angin-angin, awak nama-nama, angin-angin nak taubat, angin-angin nak taat pada Allah. Tua duk tak ada taat, angin-angin ni barang yang duk terperasa dalam hati, dia katakan angin-angin. Wala amanihi ahli kitab, dan tidak pula dengan angin-angin pun ahli kitab tu. Pada sindir pada ahli kitab tu. Tu angin-angin awak menamala pada saja buat. Bukan Islam macam tu. Kalau gitu mayamal su'an, barang siapa yang beramal kejahatan nasca dibalas dengannya. Wala yajid lahu, dan tidaklah ia dapat dibaginya daripada selain daripada Allah tu waliyan wala nasira, sebagai satu wali dan satu nasir. Waliyan sebagai apa dia pembela, pembantu, nasir apa pun lebih kepada pembantu juga. Nampak tak tu? Apabila diturunkan ayat ini terasa beratlah oleh kebanyakan para sahabat. Demo ni hidup dengan ayat sungguh. Kita nak ayatlah tu ya. Buat kita kalau ngaji nak no pun tak ada rasa berat, tak ada rasa ringan. Sebab kita rasa kita ni. Jadi orang panggil ke apa? Tak ada perasaan mana supaya jadi kebal itu kita. Sahabat dulu ya tahu ayat ni berat, ayat ni tak berat. Ya berasa sahabat dia ada perasa hak ni, wak besar tu hak ni kuat sikit, hak ni gosok-gosok. Kita ni goda, gosok, katok, tak ada apa sekarang. Siapa tu Allah? Ha, tu jadi tak serupa tu kita dengan sahabat. Sahabat pun dia boleh timbang. Ayat ni berat ya. Betul ayat ni rasa berat sahabat. Kita baru ayat tu berat, baru kita rasa berat. Ha, berat sungguh. Dia orang yang juru terima dulu. Pas masalah tu ayat duk jadi sok-sok tak tip masa ya. Walaupun ayat tu lah, tapi ayat sok-sok ni dia. Orang terima masa dulu ayat sok-sok, tapi ayat azali situ, ayat Tuhan kalamullah tu azali juga. Ada beza mana dengan kita terima Allah ni dari segi kalamullah satu lah tu. Kalam azaliyun tu belakang. Nampak tak? Qadim tu belakang. Nampak tak tu? Nah, tak kalau gitu ya kata kalau. Dia kata terasa berat. Kerana tidak ada siapa di kalangan mereka yang tidak mengerja kejahatan. Lepas tu makna puak demo kena balas belakang. Kena balas ni berat. Dia takut sungguh balas saya puak sahabat dulu. Puak kita ni tak ada takut pada balas saya. Nah, kau khabar pun tak takut. Kau tak khabar sekiranya lagi. Dia mahu tahu, lagi tak boleh jadi rakam. Belakang rakam, rakam lah. Lawan sungguh. Walau tak boleh dosa, belakang dosa aku tak kira dosa dah kau ni. Dia lawan sungguh buat itu. Nah, sahabat dulu dok. Sahabat dulu tu dia kata, apabila kata, you just zabi, dia kejui. Balah lah mana ni. Pia kata tak buat maksiat. Sahabat dia ngaku, semua lain pada Nabi, semua bakal buat maksiat belakang. Lepas tu, siapa-siapa buat benda jahat, dibalah dengannya. Tak ada jalan lagi apa, siapa dia kata ni. Ya ayat ni tu baik manalah tu. Walau buat dua kala, walaupun buat benda kebaikan 10 kala, dua kala kena balas. Ah, itu dia. Jadi buku ni, jadi buku tu ni. Kita tengok sekali gua tak ada buku mana. Buat benda jahat kena balas lah dia. Ya, tapi tak, sahabat ada buku. Dia kata piyo buat itu tak buat benda jahatnya. Ke mana apabila buat jahat benda jahat mesti kena balas. Ah, berat ni macam ni kan. Sebab ayat ni jadi gitu. Tak ada tempat nak maaf, tak ada tempat nak gapa dah ayat ni. Lalu berkata Abu Bakar, wah katanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita akan dapat selamat selepas ayat ini mayyamal su'an yuzabihi ni diturunkan? Lana kita ni, nampak teruk ni. Puak-puak sahabat pakat dengan kepala belakang, berat ni. Siapa tak buat jahat? Nah, tak wajah banyak, wajah sikit je orang. Abu Bakar sendiri, Umar ke apa-apa, wajah belakang. Lepas tu, bila wajah kena balas lalu dah. Tak ada alih nak apa dah. Ke mana ni ayat ni, berat ni. Haa, tu dia. Kerana setiap kita mengerjakan kejahatan, Abu Bakar kata. Dan semua kejahatan yang dikerjakan oleh kita akan dibalas dengannya. Ah, berat ni. Puak sahabat ni tak say, balas berarti yang kena azab ni, tak say puak dia. Nampak dah tu? Nabi SAW berkata, Allah telah mengampunkan bagimu, wahai Abu Bakar. Nabi pelembut hati. Abu Bakar nampak sinar lah sikit. Nampak bosan, nampak peluh sikit. Abu Bakar kata, Ghafarallahu lak. Allah Ta'ala, Allah ya ghafiru lak. Allah Ta'ala maafkan bagi kamu. Tak kala gitu, apakah kamu tidak pernah sakit? Ya tanya Abu Bakar. Kamu tak rasa sakit ya? Apakah kamu tidak pernah penat, tak biasa rasa lengoh, tak biasa rasa soh, tak biasa rasa apa dia pedih, tak biasa. Apakah kamu tidak pernah duka cita, tak biasa rasa rusing. Apakah kamu tidak pernah dikenakan penyakit, tak biasa kena penyakit senok perut, senok gawa. Dia berkata, bahkan ya Abu Bakar betul, aku biasa sakit. Kamu tanya tu biasa belakang. Baginda berkata, fahuwa mimma tujzawna bihi. Yakni, itulah di antara perkara yang kamu dibalas dengannya akan amal jahatmu. Tu balas, tu maknalah balas, tu balas. Muak amal jahat, senap perut. Ha, senap perut tu balas tu. Ha, senap perut tu balas tu. Ha, kalau balas tu balas, wasah hingga sikit tu. Abu Bakar kata. Nah, jadi bukan kata balas dengan seksa neraka dak. Bila musuh nak pergi tu, Allah Taala hapus rasa mung tu dalam beberapa perkara sepadan dengan penyakit senak perut tu. Senak perut penyakitnya ana sangat. Hapus sikit-sikit rasa. Sakit gigi nya ana sangat. Sikit-sikit rasa gigi. Nah, sakit kepala banyak sikit. Ah, sakit sapu banyak sikit. sakit mara. Ha, banyak benar. Siapa banyak tu? Itu misalnya. Itu nak ayat katanya balah. Balah dalam arti kata kafarah. Dalam arti kata menghapuskan dosa. Nampak tu? Hadis ini amat tu. Hadis ini amat. Dalam arti kata sakit dan segala macam kesusahan dan kepenatan dalam hidup seorang itu adalah kafarah bagi dosa-dosa kejahatan. Itu mana gitu. Itu Nabi jawab dah. Mujurlah yang kita tanya dulu. Kata tanya kita pakai dot kecing lah ni pula ni. Nah, jadi susah hati ni. Tapi bawa sahabat tanya, jawab Nabi sini. Berasa reti dan nikmat reti ni juga mahal sekali. Ni kita reti daripada siapa ayat ni? Dari Nabi ayat sendiri ni. Tafsir ayat, man ya'mal su. Tafsir Nabinya, iaitu sakit tu. Sakit, bala, duka cita, rusing. Gapa macam-macam lah. Kita ada hari, adakah rusing, adakah rusing? Rusing tu kira agak lah. Bukan ada musingnya, perih ada rusing. Tak, tak. Sebenarnya kita kecek ni ada hubungnya lagi dengan tajuk mula-mula tadi. Tajuk walaqad karramna bani Adam. Tak ada ada gapa lah dunia ni berlaku pada pada anak Adam. Malaikat kira pahala berlaku. Kena duri sikit, lenguh beting sikit. Gi jalan, gi dakwah tadi. Jalan. Atau gi apa dia qada hajat seseorang hamba Allah. Jalan kaki. Kelewe lenguh. Jalan kaki boleh pahala dah tadi. Tulang boleh pahala dah. Lenguh boleh pahala kuku pula lenguh. Celah dah jalan tadi, sepak duri. Boleh pahala kuku, sepak duri tu pula dah. Boleh pahala duri. Masuk duri duduk dah tahan lusa. Kalau pahala lusa. Semua tu kafarah belakang. Ya tak ada balai free lah. Dalam Islam tak ada free. Lenguh. Kasiak banyak, ngajar banyak celenguh. Boleh pahala lenguh, boleh pahala pula dah. Kenapa ada tu? Gapa-gapa semua kita wakija, pahala ada mari duk. Duk turut sama pahala. Tu makna satu kemuliaan anak ada yang diberi Allah Ta'ala. Mana tu? Haa, tu dia. Tengok ayat ni pula. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat man ya'mal su'an yuzabihi an-nisa' fatrubutiga balaghat min al-muslimina bablaghan shadida fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu wa saddidu fa fi kulli ma yusabu bil muslimu kafaratun hatta an-nakbati yunkabuha aw ash-shawkati yushakuha. Hadis sahih Muslim ni tadi Imam Ahmad ya rakam 2574 juzuk 4 muka 993. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, tatkala turun ayat man ya'mal su'an yuzabih, terasa bersangat seberatlah oleh orang-orang Islam. Kerana kena duk kena balah ni, kada ambil neraka ni. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, usahalah biar sungguh-sungguh. Nah, jangan keterlaluan lebih dan jangan pula kurang dari asal amalan. Taklah nolah tu. Tu maknanya sadidu. Qaribuna dekat dengan hasnati sebanyak yang boleh. Kalau amalan Nabi lah nak dekat dengan Nabi lah tu. Tu mana qaribu. Fa asa amalan lah nak wak syupan dengan tu. Tu mana qaribu. Nabi suruh tu. Wasajidu. Usahalah mencari yang benar dan betul dari dalam amalan. Jangan nak ambil amalan semata-mata orang amal tu selalu dah. Cari yang betul. Hak mana hak betul-betul sadidah yang betul. Qaulan sadidah perkataan betul hak mana. Kerana pada tiap-tiap kesusahan yang menimpa seorang Muslim adalah kafarah bagi dosa-dosanya. Ah, jangan takut. Nah, itu dia. Tapi jangan ada harap nak nanti kafarah macam. Hijau sungguh. Qaribu wasadidu. Itu mana hijau sungguh. Lepas pada tu, nah, hak yang tak betul sikit sebanyak lagi murid kaca betul dah. Duk kaca tu sunuh sebanyak-banyak boleh dah ada lagi hari ini. Cedera sikit sebanyak lagi tu. Maka kita harap kata tiap-tiap kesusahan yang menimpa seorang Muslim adalah kafarah bagi dosa-dosanya. Harap kata tu boleh gini siapa pula. Sekalipun sekadar sedikit biji yang melecuh. Lebih butuh lu jadi butuh kata sini. Boleh falah orang tu, boleh falah, boleh falah. Dikirakan kafarah tu, kafarah lah. Apa dosa butuh kata halalu dalam dosa kita. Ya ada juga dosa bersih butuh kata. Dosa bersih makrih. Dosa tu ada banyak juga martabat dosa lah itu. Jadi apa butuh katanya? Apa dibuat butuh kata ni ya? Nah, rasa kikir halalu. Nampak dah tu. ada luka kecil-kecil pun. Luka kecil-kecil pun kena ada ricah sini. Boleh pahala. Dia ikirkan kafarah. Kafarah. Dah atau duri yang mencacaknya pun. Duri-duri ni orang panggil halus kali. Halus kali. Kena duri ya lah pun. Alhamdulillah kira pahala dah. Kira kata apa dosa. Nah, sebab tu kita jangan duduk jadi teruk-teruk sangat lah. Jangan duduk susah hati sangat kalau saya. Kifarat kita banyak-banyak gapa tu. Alhamdulillah. Nah, jadi kau tu, jadi kau ni. Alhamdulillah. Mari kita baca habis hadis ni. Minta maaf dah lebih masa sikit ya. An Abi Hurairah ta'anin Nabi SAW. Qala ma yusibul muslimah. Min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin. Hatta syaukati yushakuha. Illa kaffarallahu biha min khataya. Muttafaqun alaih. Al-Bukhari juzuk 7 muka 2. Muslim juzuk 4 muka 1993. Atas seperti juga juzuk 4 muka 1993 dah. Bukan 1993 dah lah. Maksudnya daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak menimpa ke atas seorang muslim satu kepenatan atau satu kesakitan atau satu perasaan duka atau using atau penyakit dan haru hati terharu. Ikut biasa tak sedar. Saya biasa tengah tali ni Aziz Isa. Dia kata pesemua. Ya biasa istilah ni Aziz. Dan ni Aziz Kelantan dia kata segala benda pesemua Allah Ta'ala berpahala belakang. Muak biasa sakit, biasa lenguh, biasa duka, biasa cuta, biasa cita, biasa gapo. Segala pesen biasa tak sedap, biasa berat tubuh kita tu Allah Ta'ala kira belakang. Dengan siapa yang banding orang pikul padi orang. Dia mau kata kita wah manusia pikul padi manusia lagi ya kata orang nyuri. Segemar dua kita ya kata. Bagaimana kita pikul ni benda-benda mari dari Allah Ta'ala ni. Nah, wa ma asabaka min musibatin illa biiznillah. Nah, semua tu daripada Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala bagi semua. Allah Ta'ala rupah. Rupah tu ada dua kala. Satunya wi tambah, duanya pesih hapuh dada-dada. Aida tengok bila Ibn Hajar dia kata lah mana? Sehingga duri mencacaknya pun ini Nabi kata. Dengan Nabi kata lagi, sehingga duri mencacaknya pun kecuali Allah menghapuskan dengannya akan dosa kesalahannya atau perbuatan jahatnya. Nah, segala dosa kita tu Allah Ta'ala hapus dengan penyakit-penyakit kita. Berkata Ibn Hajar al-Asqalani, ini tafsir ahli tafsir kepada hadis ni. Sebenarnya segala musibah, musibah-musibah mana bala atau barang hak kita tak sedar adalah kesusahan yang menimpa seorang adalah kafarah, menghapus bagi dosa-dosa yang sama dengannya. Pesing gudi kata, aku dosa cuci, pesing benar sosa, belah, belaga mutu, belaga kereta, apa benar sosa tu, kodah dia. Dan dengan sebab keredaan hatinya terhadap musibah itu diberi pahala kepadanya. Suku pula tu. Sakit tu diri, sakit tu sendiri dah tu apa dosa dah. Lepas tu kita reda hati sakit. Tak ada duk omu, basa manu. Tak ada lah tu. Alhamdulillah ala kulli hal. Tak ada lah Allah Ta'ala beri pada kita. InsyaAllah kita akan sabar gapa tu. Reda pula tu. Pahala pula dah. Suku pula dah tu. Suku pula tu. Suku pada apa dia top 10 kepada sakit tadi suku. Balasnya sakit suku. Balasnya pahala reda tu suku. Sebab itu khilaf ulama sini. Kata semua ulama kata sakit tak ada apa-apa. Tak ada boleh pahala oleh dosa. Cuma reda tu ya. Kalau siapa reda dengan penyakit, boleh pahala. Siapa tak reda, perih. Tak ada kau sekarang. Kalau meradang, kalau duk jerkoh, duk marah pada penyakit, itu dosa pula dah. Nampak dah tu? Dak pendapat Ibn Hajar dia kata dua-dua tu boleh. Sakit tu pun boleh dah. Sabar tu pula boleh kedua pula. Dan sekiranya tidak ada baginya dosa, nasya diganti kepadanya dengan pahala menurut kodanya. Ya tak ada dosa. Sakit lama tak apa dah dosa. Jadi tak tambah oleh pahala pula. Tambah oleh pahala naik pula. Ya ada juga orang siapa sakit 4-5 tahun sakit. Dah apa dosa hari tu. Apa dosa hari orang sakit lama ni. Laba tu sakit lama tu. Tak ada orang sakit lamanya. Apa dosa. Sampai tu kalau orang tu berasa diri dia jahat, baik sakit lama dulu baru mati lebih comel. Kalau diri dia rasa salah, tak ada sakit itu, mati itu comel. Sebab tu mati mengejut itu ada alamat orang salehnya tak? Kalau Allah Ta'ala tak ada kafarah, nak pergi kafarah dia. Dia orang saleh. Dosa tak ada banyak, tak ada kena pergi kafarah gapa. Pakai mati mengejut. Jadi dia mati. itu alamat orang salihin juga, tanda kata dia tak ada dosa banyak untuk nak apa diri dikafarahkan dengan penyakit-penyakit tertentu. Tapi satu pihak pula mati mengejut, alamat kata Allah Taala marah, tak sempat peluang pada dia untuk taubat, nak racun dia, nak masuk neraka lalu dia. Nauzubillah min zalik. Nah, jadi sakit itu labah. Satunya dia ciri dia tu boleh jadi kafarah, duanya boleh salah sabar, tiga peluang taubat nasuhah. Peluang taubat nasuhah kepada orang yang nak menghadapi mati khususnya. Nah, mari kita tengok pedomeh orang sakit hak nombor dua deh. Mau ni kita ngaji dah satu nombor pedomeh orang sakit. Oleh kerana sakit ni tiap-tiap orang manusia tak boleh nak mengelik dan nak lari daripadanya, maka alangkah perlunya setiap orang tu kena tahu ha pedomeh orang sakit. Sebab pokok ikan ni pakat sakit belakang dah. Ada hak biasa kecak belakang dah. Kalau tak biasa kecak pun boleh golek-golek kata kena kecak belakang buku sakit ni. Jadi kita ni nak sakit sebagai seorang hamba Allah yang sakit belah mana. Siapa Nabi sendiri lagi sakit. Hari ni kita nak ngaji Nabi sakit sikit atik. Bila-bila kita nak tahu nak kelebihan orang sakit, kelebihan penyakit atau pada diri kita. Semua tak boleh nak terkaya daripada sakit. Lelaki baik, perempuan baik, tua baik, muda baik, senih baik, susah baik, kaya baik, miskin baik, tak boleh nak lari daripada tak ada air sakit. Sebab itu sangat-sangat kita berhajat kepada kita kena reti pedomeh sakit daripada Islam. Mari kita tengok baru ni lepas kita sedah, tapi dia hubung lagi, nak hubung lagi, iaitu sakit adalah kafarah. Baru ni kita kenal katanya kita bertauhid sakit. Kita bertauhid kepada Allah Ta'ala waktu sakit itu lah mana baru ni. Dan itu, iaitu Allah lah yang menyakit, yang memberikan aku sakit, Allah Ta'ala yang memberi sembuh. Itu mana tauhid waktu sakit. Jangan duk cacuk lah. Ia sakit jangan dia disyirik lah. Ia segar lagi kita tak bersyirik. Ia sakit lagi bersyirik. Apa? Nah, sebab sakit itu pada adat dekat pada segar dengan mati. Nah, dekat dengan pintu mati lebih pada waktu segar pada adat. Karena sakit ini setengah pada sebab mati. Sebab itu kita kena berhajat kepada tauhid lebih pada waktu kita duduk segar lagi. Nampak ada? Lebih pada waktu duduk segar lagi kita berhajat kepada tauhid kepada Allah di waktu sakit. Ni kita nak tengok sebagai hadis nombor tiga. Sakit adalah kafarah. Nombor tiga kena empat dulu, apa ada dulu. Nah, sini gebuh nombor satu. Silak orang nulis. Gebuh nombor satu juga. Sebenarnya nombor lain ni. Nah, aku bawah daripada Abdullah ni. Ia kena nombor tiga atau nombor empat. Nah, dari Abdullah ia berkata, sahabat Nabi belakang ni, aku masuk ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhal ia sedang sakit demi. Nabi demi juga. Padahal Nabi boleh minta kepada Allah Ta'ala tak sebut demi tu. Tapi ini adalah satu sunnatullah yang berlaku ke atas semua perkara. Demi bukan makna kata jahat juga. Demi bukan makna kata nahah juga. Demi bukan makna satu kecelakaan juga. Demi. Demi adalah satu nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita. Tidak sempurna hidup seseorang manusia kalau tak ada sakit mahirus lesli dalam hidup dia. Sebab tu setengah ulama dia kata sakit ni yang supang kereta ada break dia. Siapa nak kata kereta tak ada break? Ada orang nak. Nah, begitu sakit-sakit ni ibarat daripada break. Kalau kereta tak ada break, ia tak jadi kereta tu boleh jalan. Begitu juga manusia kalau tak sakit, maka dia tak akan sempurna ini dia. Tak cukup syarat nak pergi jadikan dia seorang manusia yang salah tak ikut syarat. Dia kena sakit-sakit baru terasa kata dia tu hamba yang dhaif, yang lemah. Berasa kata ada Allah Ta'ala yang menyembuh. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit maka ialah yang menyembuh. Nabi Ibrahim tu bertegak dengan pokok kafir dulu lagi. Nampak tak tu? Maka aku sentuhkannya dengan tanganku. Tu setengah daripada apa dia betul nak zarah dia sakit itu. Kalau pesen boleh setuh tak, kita setuh. Kenapa kata tangan kita pun cuci. Dan penyakit orang sakit pun nampak kata tak membok pada berjangkit teh yang besar-besar. Maka kita tu patut kita sentuh dengan tangan kita. Nak fikir lek-lek ni nak setuh lek kita pun nak tengok tangan kita bekas ikan, bekas apa, mari duk jamur orang sakit. Tak boleh lah tu. Nak cuma habis orang sakit tu. Jadi kokoh mari nak zarah, nak usia, nak berdoa, dia kita rugi penyakit pula. Debu penuh tangan kita boleh jamur lah no rasa ni. Tak boleh. Dia sepek debu dia. Tak kena malah tu. Cuma cuci. Basuh tangan molek nak masuk je pak orang sakit. Cuci. Yang kita bawa penyakit. Sebab tu doktor-doktor tu. Dia sesaling pakai baju lain. Nak masuk bilik ICU dan sebagainya. Supaya tak sewa masuk penyakit duduk di baju-baju kita. Mari dalam nak. Mari di gapa orang penyakit. Pak tak ada tapai kita kat ni. Nampak tu kita kena jaga molek. Adat. Tengah pada adat zarah sakit. Kena jaga. Jangan siapa jadi kelebih darah. La darara wa la dirar. Jangan jadi mudarat dah itu. Maka aku sentuhkannya dengan tanganku. Tuh Nabi. Namun Nabi. Maka aku berkata, wahai Rasulullah. Sesungguhnya engkau ini bersangat teh demi ni. Oh demi kuatnya Rasulullah. Pamah haring. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka latu'atu na wa'tan syadida ya kata. Kamu ni ya kata demi kuat ni. Abdullah kata kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, ya sesungguhnya aku sakit seperti sakit dua orang daripada kamu. Kerana bersangat saya sakit aku ni sakit dua orang mu tak ada lagi. Satu aku sakit. Mana double Allah Ta'ala double pada penyakit Nabi ni. Kerana dia Nabi. Supaya mudah-mudah kita kata dia tu kata tayar 10 lah. Muak banyak sikit. Kita lah kata tutup bosa. Tak rak dah. Kamu tanya 10, boh bayar kata tutup, tak ada nampak degi sibuk. Nah, begitu Nabi itu kata ulamanya, sebab apa pula asyaddu, apa dia, asyaddul bala al-anbiya, sebab apa? Nah, al-anbiya asyaddu bala'an, summa al-amsal fal-amsal, sebab apa? Kata ulamanya, terutama Muslim, dia kata, apa dia, Nawawi, dia kata, kerana, Nabi itu adalah orang yang sudah dibekali dengan kesempurnaan sabar. Sabar itu mulai gibuh gapo tak apa. Kita ni tak ada dibekali dengan tu. Sebab tu buah sikit-sikit tu kacar tak ada nak kira-kira dah. Apa ada tu? Dan dia tu sehat dari segi hubungi waya dia tu mulai dengan Allah Ta'ala. Tak ada jadi rasa cok-cok begitu ada cok. Nah, dan mengetahui dia akan bawa rasa sakit itu nikmat dan tak masalah. Kita ada rasa tak bala dan memang kita bala sebabnya kita ni banyak dosa. Nah, supaya dengan itu lebih sempurna bagi mereka itu oleh kebajikan dan bertambah pahala banyak dan nyatanya sabar dan keredaan mereka itu pada Allah Ta'ala. Imin awaya atas sebab apa boleh kuat Nabi ni sakit teruk pada orang Hamada. Sebabnya dia tu ada asah sabar kuat jibuh soalnya kek banyak sikit tu some dan menyebabkan orang tu jadi mengaku, oh kalau kena kita siap ni sekarang ni. Jadi orang tu mengaku makam dia makam Nabi ni segala barang dia tu orang tak lawa belakang sakit dia tu sakit Nabi sakit teruk pada orang Hamada. Dia diri dia mengaku. Lidah dia diri ni orang. Dia kata sesungguhnya aku sakit seperti sakit dua orang pada kamu. Sakit aku. Ini Nabi sendiri orang. Bukan bahan tak, bukan kelola, bukan melampaui tak dah. Kerana bersangat tanya. Aku berkata, aku jawab lagi lah. Jadi dia suka hati. Demikian itu adalah kerana adalah bagimu dua palas tepala. Habis mu pala banyak ada puak kami ada boleh sakit banyak. Nah, jadi sempat kata nak itu hati Nabi lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, ya betul yang kata aku boleh pala pada puak mu banyak ada puak mu. Sama dia baginda bersabda, ma min muslimin yusibuhu adza min maradin fama siwah illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu syajaratu waraqaha. Apa ada tu? Hadis Sahih Muslim rakam 1571 juz 4 muka 1991. Maksudnya tidak ada seorang muslim yang ditimpai sakit. Mana sakit sikit atau lain pada sakit sikit kecuali Allah menggugur dengannya akan kejahatannya. Allah Taala gugurkan kejahatan dia dengan sebab sakit. Kalau kita kata seperti pokok kayu menggugurkan daunnya. Pokok kayu sakit kan? Tahu tak? Kalau kita tanya, ya siapa benar? Pokok kayu sebab apa gugur daun dia? Sebab ia mesti kemarah. Apa sakit? Paham setelah gugur birang. Begitu juga kita ni pihak sakit, lupa pokok kayu pihak kemarah dah. Gugur, doktor. Ramai yang banding dia, dia kena malak. Nah, pada tu, banding dengan Nabi ni, Nabi bukan kita, tu banding dengan